Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada malam hari ini pembahasan dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan tadi malam kita belum selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-172 sampai 173 dari surat Al-Baqarah. Sehingga kita lanjutkan pada malam hari ini. Taib. Masih dalam penjelasan tafsir ayat yang ke-172 dan 173 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. فَمَنْ اِتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kalian maitah, bangkai, dan juga darah, yaitu darah yang dialirkan, dan daging babi, dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Akan tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dalam keadaan dia tidak menginginkannya dan dia tidak melampaui batas terhadapnya, maka tidak ada dosa atasnya ketika darurat. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada orang-orang yang beriman secara khusus agar mereka memakan makanan yang baik-baik. Ya, dan perintah ini seperti perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat rizki yang baik-baik tersebut yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, yaitu bersyukur dengan melakukan amal saleh. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memakan dari rizki yang baik-baik, ya, makanan yang baik-baik, kemudian Allah na'am menyebutkan makanan yang sebaliknya, yaitu yang lawan dari makanan yang baik-baik. Nah, Allah sebutkan na'am beberapa contohnya, beberapa jenisnya, beberapa macamnya dari makanan-makanan yang na'am khaba'ith, yang buruk-buruk. Nah, yang makanan-makanan ini makanan-makanan yang Allah haramkan. Sehingga Allah sebutkan Naam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kalian maitah, bangkai. Nah, dan ini sudah kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ya, tentang bangkai. Juga beberapa faidah-faidah tambahan tentangnya. Kita lanjutkan yang kedua. Dari jenis makanan yang khabith, yang buruk, yang Allah haramkan, waddam, dan darah. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, waddama ay al-masfuh kama qayyada fil ayatil ukhra. Dan darah, yang kedua adalah darah, ay al-masfuh, yaitu darah yang dialirkan. Sebagaimana yang di batasi dalam ayat yang lainnya. Nah, ini maksud dengan darah di sini yang haram dimakan adalah ad-damul masfuh, darah yang dialirkan. Itu darah yang dialirkan hina dzabhi. Nah, ketika disembelih. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 145. Allah berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Katakan, ya Muhammad, aku tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku makanan yang haram bagi orang yang ingin memakannya, kecuali jika makanan tersebut adalah maitah, bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang dialirkan. Hadza huwa syahid. Sehingga maksud ayat darah atau makna darah dalam ayat yang ke-173 dari surat Al-Baqarah adalah ad-damul masfuh, darah yang dialirkan, berdasarkan penjelasan ayat ini surat Al-An'am ayat 145. Wadaman masfuhan aulah makhinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, sungguhnya makanan-makanan tersebut adalah kotor. Baik. Sehingga ini maksud dengan darah di sini adalah darah yang dialirkan. Itu darah yang dialirkan ketika disembelih. Maka haram hukumnya memakan darah al-masfuh, darah yang dialirkan. Dan tentunya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu kecuali di situ ada mudharatnya, ada bahayanya, ada mudharatnya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengharamkan sesuatu ada hikmahnya, kenapa diharamkan, baik kita ketahui hikmahnya atau kita tidak mengetahui hikmahnya. Adapun tentang darah, darah yang dialirkan, maka telah sabit dari hasil penelitian para ahli yang dilakukan terhadap darah, bahwasanya darah itu mengandung asam folik, mengandung asam folik yang dalam jumlah besar. Mengandung asam folik dalam jumlah besar, yang asam folik ini adalah zat beracun. Zat yang beracun yang berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi terus menerus, atau jika banyak mengkonsumsi darah yang seperti ini, damul masfuh. Dan inilah rahasia rahasia kenapa naam hewan ketika kita ingin memakan dagingnya harus disembelih terlebih dahulu. Nah, dikeluarkan dulu darahnya, nah sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Nah, taib, barulah kemudian kita memakan daging dari hewan yang disembelih tadi. Ya, setelah disembelih, setelah keluar darahnya. Nah, taib, ini rahasia tata cara sesembelihan yang Islami yang disyariatkan dengan cara disembelih. Yang naam, sesembelihan ini adalah dalam rangka untuk mengeluarkan darah sebanyak mungkin. Nah, karena darah tersebut mudir, berbahaya, mengandung asam folik dalam jumlah yang besar, yang jika banyak dikonsumsi ya, akan berbahaya bagi kesehatan. Karena asam folik zat yang beracun. Nah, baik. Sehingga hewan yang tidak disembelih, naam, ya, yang mati karena tercekik, yang mati karena jatuh, yang mati karena disetrum atau yang lainnya, ya. Nah, maka darahnya masih ada, ya, di dalam, ya, tidak keluar. Inilah yang naam berbahaya, ya. Dan ini pun rahasia kenapa diharamkan bangkai. Nah, ya, di antara rahasia diharamkannya bangkai karena tadi mengandung berbagai macam mudharrah, ya. Maka hendaklah ketika menyembelih hewan, ya, nah, hendaklah menyembelih dengan semaksimal mungkin, yaitu berusaha untuk mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya. Baik. Kemudian yang berikutnya qauluhu ta'ala wa ma'u taib walah makhinzir, ya. Walah makhinzir. Kemudian walah makhinzir yaitu daging babi. Hukumnya adalah haram, ya. Dan tidaklah Allah mengharamkan daging babi, ya, kecuali karena padanya ada mudharrah, ya, bahaya yang sangat besar, ya, jika daging tersebut dikonsumsi. Nah, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala na'am lakukan, ya, berupa mengharamkan daging babi, ini ada hikmahnya. Nah, yang sebagian hikmahnya kita ketahui, sebagian lagi tidak kita ketahui. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging tersebut, naam, ada hikmah yang besar di situ, ya. Nah, dan telah tetap penelitian para ahli tentang bahaya daging babi, ya, yang sudah tidak diragukan lagi. Nah, taib, tentang bahayanya, ya. Syekh di sini tidak menyebutkan, ya, tentang lahma khinzir, mungkin disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Nah, Syekh rahimahullahu taala langsung pada jenis yang berikutnya dari makanan-makanan yang jelek, yang buruk, yang diharamkan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Nah, ai dzubiha li ghairillah kalladzi yudzbah lil asnam wal awthan min al ahjar wal qubur wa nahwiha. Yaitu hewan yang disembelih untuk selain Allah, ya. Seperti disembelih untuk Naam, patung untuk berhala, ya, untuk patung dari batu atau berhala dari batu, ya, atau untuk kuburan, ya, kubur wali fulan, untuk kubur wali alan, ya, dan yang semisalnya, atau untuk jin, ya, atau untuk penjaga tempat ini atau yang semisalnya. Menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, naam, maka hewan yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya haram. Nah, dan perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena menyembelih adalah ibadah. Nah, tidak boleh dipalingkan, naam, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah atau disembelih dengan menyebut naam selain nama Allah, nah, maka hukumnya haram. Atau dia disembelih dengan menyebut nama Allah dan selain Allah. Nah, menyebut nama Allah tetapi juga menyebut selain nama Allah, maka ini juga diharamkan. Nah, kemudian qala Syekh rahimahullahu taala, wa hadzal madzkur ghairu hasirin lil muharramat. Dan beberapa contoh makanan yang haram yang Allah sebutkan di sini dalam ayat ini, ghair hasir lil muharramat. Ini naam bukan naam pembatasan, ya. Bukan pembatasan hanya itu makanan-makanan yang haram. Ya, hanya bangkai darah daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Nah, taib, bukan pembatasan hanya ini, bukan. Nah, ini hanya menyebutkan beberapa contoh jenis dari jenis-jenis makanan yang khaba'is, yang buruk-buruk yang Allah haramkan. Ji'a bihi li bayani ajnasil khaba'is al madlul 'alaiha bi mafhumi qawlihi thayyibat. Nah, disebutkan atau didatangkan penyebutan beberapa jenis makanan haram tersebut untuk menjelaskan jenis-jenis makanan khaba'is, ya. Nah, yang ditunjukkan oleh pemahaman naam firman Allah Ta'ala thayyibat. Nah, kalau yang thayyibat itu halal, berarti yang khaba'is itu haram. Sehingga disebutkan contoh-contoh khaba'is tersebut. Fa'umumul muharramat tustafad minal ayatis sabiqah. Maka, naam, keumuman makanan-makanan yang haram itu diambil faidah dari ayat yang telah berlalu. Naam. Taib, ketika Allah menghalalkan thayyibat, ya, naam, Allah mengharamkan yang lawannya, yaitu khaba'is, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Maka keumuman makanan-makanan yang haram diambil dari ayat yang telah berlalu, min qawlihi, yaitu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, halalan tayyibah kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Diambil dari faedah kalimat halalan tayyibah, ya. Berarti yang tidak halal dan tidak baik, ya, itu adalah haram. Ketika yang boleh dimakan adalah yang halal dan baik, ya, maka naam, yang tidak boleh dimakan adalah yang tidak halal, yang bukan miliknya, ya, dan yang buruk. Naam. Sehingga makna ayat di sini bukan pembatasan, ya. Nah, karena di sana ada yang berpendapat bahwasanya ini hasar pembatasan. Nah, buktinya dengan kalimat innama misalkan. Ya, kalimat innama kan untuk pembatasan. Nah, taib, ya, menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, tidak melihat bagaimana penjelasan para ulama ahlu tafsir, ya, tentang ayat ini. Ya, apakah ini pembatasan ataukah bukan? Nah, kemana kita merujuknya? Ini pembatasan atau bukan? Kepada para ulama terdahulu. Ya, melihat penjelasan para sahabat. Melihat penjelasan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, tentang ayat-ayat ini. Jangan menafsirkan sendiri, ya. Karena di sana ada kelompok yang menamakan atau mengaku dirinya ahlul Quran, ya. Nah, tiap hari belajar tafsir, ya. Nah, tapi menghalalkan apa? Kalbun. Nah, menghalalkan anjing, menghalalkan dan yang lainnya. Nah, dalilnya katanya karena anjing enggak disebutkan di sini. Nah, ya. Ini jumud. Ini adalah bentuk jumud dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nah, yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah adalah nah, walaupun Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, apa yang membedakan? Pemahaman. Nah, pemahaman yang membedakan. Ahlus sunnah wal jamaah memahami ayat dan hadis sesuai pemahaman para sahabat, para tabi'in, para salaf, para pendahulu kita yang soleh. Nah, sedangkan ahlul bid'ah memahami ayat dan hadis sesuai dengan akalnya masing-masing. Nah, sesuai dengan akal mereka masing-masing atau sesuai dengan hawa nafsunya. Allahul Musta'an. Kemudian qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, nanti kita sebutkan kalau ada waktu, sisa waktu, tentang beberapa penjelasan tentang makanan-makanan yang haram, ya. Nah, selain dari yang disebutkan di sini. Kita baca dulu penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala sampai selesai tentang ayat ini. Wa inna ma harrama 'alaina hadhihi al-khaba'ith wa nahwaha lutfan bina wa tanzihan 'anil mudir. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kita makanan-makanan yang buruk ini dan yang semisalnya, mengharamkan babi, darah, bangkai dan seterusnya, lutfan bina wa tanzihan 'anil mudir. Ini adalah sebagai bentuk kelembutan Allah kepada kita, ya. Dan na'am sebagai tanzih, ya. Na'am untuk membersihkan dari perkara-perkara yang berbahaya. Nah, membersihkan dari perkara-perkara yang membahayakan. Nah, karena Allah sayang kepada kita, Allah lembut kepada kita, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan-makanan yang disebutkan tadi. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, bersamaan dengan Allah mengharamkan makanan-makanan tadi, bangkai, darah, daging babi dan seterusnya, bersamaan dengan ini, famanitturra, akan tetapi, ya, barang siapa yang terpaksa, ai ulji'a ilal muharram biju'in wa adamin au ikrahin, yaitu terpaksa untuk memakan makanan yang haram ini, ya, karena sangat lapar, ya, dan tidak ada makanan yang lain, au ikrah, atau dia karena dipaksa, ya, karena dipaksa. Nah, baik, kalau enggak makan mati dia, ditembak misalkan, ya, dipaksa sehingga terpaksa memakannya. Nah, barang siapa yang terpaksa, ya, memakan makanan yang haram tersebut, ya, karena sebab lapar sekali dan tidak ada makanan yang lain, yang kalau dia tidak makan maka dia akan mati, ya, atau sebabnya karena dipaksa, ya, yang kalau dia tidak memakan makanan tersebut dia akan dibunuh, ya, oleh orang yang memaksanya. Nah, barang siapa yang terpaksa memakan makanan yang haram, ghairu baghin, dalam keadaan dia tidak menginginkannya, dia tidak menginginkannya, nah, tapi terpaksa, ay ghair talibin lil muharram, dia bukan orang yang mencari-cari makanan yang haram, bukan. Nah, dia bukan orang yang menginginkan makanan yang haram, padahal dia mampu untuk mendapatkan yang halal atau memakan yang halal. Nah, atau dia bukan orang yang mencari-cari makanan yang haram. Nah, tapi padahal dia tidak lapar. Nah, padahal dia tidak lapar. Dia bukan orang yang seperti ini. Ghairu baghin. Bukan orang yang menginginkannya, bukan orang yang mencari-cari makanan yang haram tersebut. Nah. Wala adin, dan dia bukan orang yang adin, yang melampaui batas. Mutajawizul haddi fi tanawuli ma ubihalahu. Yaitu dia tidak melampaui batas dalam mengkonsumsi apa yang dibolehkan tersebut. Ya. Nah, dia memakan sekedarnya dari makanan yang diharamkan tadi, sekedar untuk melangsungkan hidupnya. Nah, untuk menyelamatkan nyawanya. Ittiraron, karena terpaksa. Faman itturra wa huwa ghairu qadirin 'alal halal. Maka barang siapa yang terpaksa dalam keadaan dia tidak mampu mendapatkan makanan yang halal, wa kala biqadri darurah, fala yazid 'alaiha, dan kemudian dia memakan makanan yang haram tersebut sekedar, na'am, sebatas karena darurat, ya. Fala yazid 'alaiha, dan dia tidak memakan lebih dari itu, dari sekedar kebutuhan. Nah, dia memakan sekedar kebutuhannya untuk melangsungkan hidup, menyelamatkan nyawanya. Fala yazid 'alaiha, dan dia tidak menambah atau tidak melebihi batas, sekedar tadi. Ya. Maka kalau demikian kondisinya, fala isma 'alaihi ay junah 'alaihi, yaitu tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa atasnya. Nah, wa idzar tafa'al junah al itsm raja'al amru ila ma kana 'alaihi. Karena apabila dosa itu sudah diangkat, ya, maka urusannya kembali kepada hukum asal. Berarti hukum asalnya boleh, halal. Nah, wal insan bihadhil halah ma'murun bil akal. Dan seseorang dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang terjepit, kondisi darurat, yang kalau dia tidak makan maka dia mati, ya. Nah, sedangkan makanan yang ada hanya makanan yang haram, ya, maka dia diperintahkan untuk memakan makanan tersebut kalau kondisinya seperti ini. Bal manhiun an yulqi biyadihi ila tahlukah, bahkan dia dilarang menjeburkan dirinya ke dalam kebinasaan. Nah, enggak boleh, ah ini haram, biar saya matilah daripada saya makan yang haram. Nah, ini enggak boleh seperti ini, ya. Nah, tidak boleh menjeburkan diri kepada kebinasaan. Wa an yaqtula nafsa, dan tidak boleh membunuh dirinya sendiri. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian kepada tahlukah, kebinasaan. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini terpaksa, na'am, memakannya, ya, karena sebab sangat lapar dan tidak ada makanan yang halal, ya. Nah, maka dia boleh memakan makanan yang haram tersebut. Nah, ya. Sekedar bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, wala adin, tidak melampaui batas, ya. Tidak habis satu ekor kambing bangkai, ya. Nah, atau satu ekor macan misalkan dimakan. Ya, tidak. Tapi apa? Nah, sekedar untuk melangsungkan hidupnya. Dan nanti akan dirinci, ya. Nanti akan ada rinciannya. Orang yang kelaparan ada dua jenis. Ada yang kelaparan karena memang musim kemarau dan tidak ada makanan yang halal. Nah, ada yang kelaparan karena kehabisan bekal di jalan. Ya. Nah, dan ada harapan nanti setelah keluar dari perjalanan itu ada makanan yang halal. Nanti akan dijelaskan. Kita baca dulu penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Fayajib idzan alaihil akal. Maka yang wajib bagi orang yang terpaksa tadi, yang kejepit tadi, wajib baginya untuk memakan, walaupun itu makanan haram. Wa ya'sam in tarakal akal hatta mat, dan dia berdosa kalau dia enggak mau makan sampai dia mati, ya, berdosa dia. Nah, fayakunu qatilan li nafsih, karena dia na'am telah membunuh dirinya sendiri sehingga dia berdosa, hukumnya hukum bunuh diri. Nah, maka dia wajib memakan makanan tersebut walaupun haram ketika terpaksa. Nah, yang jika dia tidak memakannya maka dia mati. Nah, atau dia haus, ya, haus yang dia kalau enggak minum, nah, maka dia akan mati. Nah, sedangkan air yang tersedia, ya, tidak ada air yang suci, yang ada hanya air najis. Nah, misalkan yang ada hanya air kencingnya misalkan, ya. Nah, dan ini terjadi, ya, kisah para ulama pernah dengar. Nah, dalam suatu perjalanan kehabisan bekal. Nah, jadi dalam perjalanan tersebut yang diminum, nah, oleh ulama tadi adalah air kencingnya sendiri, karena saking tidak ada air, ya, padang pasir, nggak ada warteg, nggak ada restoran, nggak ada, nah, nggak ada rumah makan padang, ya, baik, nggak ada warung. Al-muhim, untuk menyelamatkan nyawanya terpaksa harus meminum air kencingnya sendiri untuk melangsungkan hidup. Nah, dan dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Nah, kecuali kalau minuman yang dia minum, kalau dia minum maka akan membuat dia tambah haus, ya, dan mempercepat kematiannya, maka enggak boleh. Misalkan haus sekali, kalau dia gak minum mati dia. Tapi air yang ada bensin. Nah, gak ada air lain, gak ada air kencing, gak ada air najis yang lain, gak ada. Yang ada bensin. Nah, bolehkah dia minum bensin ini? Gak boleh. Karena kalau dia minum tambah haus. Bukan menghilangkan haus, tetapi tambah haus dan mempercepat kematiannya. Nah, sehingga kalau makanan tersebut akan mempercepat kematiannya maka tidak boleh dimakan. Nah. Baik, kita lanjutkan. Wa hadhil ibahah wa tausi'ah min rahmatihi ta'ala bi ibadihi. Dan pembolehan ini dan keluasan ini dari Allah, yaitu bolehnya memakan makanan yang haram ketika terpaksa. Nah, pembolehan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Falihada khatamaha bihadzainil ismaini alkarimain almunasibain ghayatal munasabah. Oleh karena ini Allah tutup ayat ini dengan dua nama yang mulia. Nah, dari nama-nama Allah yang sangat sesuai dengan na'am apa yang disebutkan tadi. Nah, Allah tutup dengan ayat apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah tutup dengan dua nama dari nama-nama Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Karena na'am Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya. Nah, karena rahmatnya Allah terhadap hamba-hambanya, Allah membolehkan memakan makanan yang haram ketika terpaksa. Baik. Walama kanal hil masyrutun bihadaini syartain. Ketika halalnya memakan makanan yang haram itu disyaratkan dengan dua syarat ini, yaitu ghairu bagin wala adin, dia bukan orang yang menginginkannya, bukan orang yang mencari-cari makanan yang haram, dan dia bukan orang yang melampaui batas ketika memakannya. Nah, ketika bolehnya memakan makanan yang haram disyaratkan dengan dua syarat ini, wa kana al-insan fi hadhihi al-hala, dan seseorang dalam kondisi seperti ini rubama la yastaksi tamam al-istiqsa fi tahqiqiha, kadang seseorang tidak bisa meneliti dengan sempurna, nah, mana batas batas bolehnya halalnya. Nah, terus bagaimana dikatakan ghairu baghin, dia tidak menginginkannya, ya, seperti apa? Kemudian batasnya hanya boleh makan sampai di mana. Nah, ketika seseorang tidak bisa meneliti secara sempurna dalam mewujudkan dua syarat tadi, ya, syarat bolehnya memakan makanan yang haram, ya, sehingga sangat rawan terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, mungkin lewat, ya, lebih yang dia makan, ya, atau yang semisalnya, maka akhbaro ta'ala annahu ghafur. Ketika ini adalah sesuatu yang na'am, seseorang tidak bisa meneliti dengan seteliti mungkin secara sempurna, maka Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Fayaghfiru ma akhta'a fihi fi hadhil hal. Yaitu Allah mengampuni apa yang na'am telah dia keliru dalam kondisi ini. Allah mengampuni kekeliruannya, kesalahannya yang mungkin ada lebihnya, yang mestinya udah stop. Nah, kemudian ada lebihnya dia makan. Nah, taib, maka Allah mengampuni kesalahan dia fi hadhil hal, dalam kondisi yang seperti ini. Karena kondisi seperti ini, apalagi posisi lapar, ya, seseorang tidak bisa meneliti dengan penelitian yang sempurna sebatas mana bolehnya dia memakan daging tersebut. Nah, sehingga Allah katakan, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka Allah mengampuni kesalahannya dalam kondisi yang seperti ini. Khususan waqad ghalabathu darurah, terkhusus. Naam. Dia sangat darurat kondisinya. Naam, sangat membutuhkan makanan tersebut. Wa adhabat hawasahul masyaqqah. Dan masyaqqah, rasa berat, rasa lapar dan seterusnya, ini sudah menghilangkan indranya. Sudah menghilangkan indranya. Naam, sudah tidak bisa berpikir maksimal, atau sempurna, ya, apalagi kondisi sedang sangat lapar. Nah, sehingga Allah tutup ayat tersebut dengan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa fi hadhil ayah dalilun alal qaidah al masyhurah. Dalam ayat ini ada dalil tentang kaidah yang masyhur. Apa kaidah yang masyhur tersebut? Ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan yang darurat itu membolehkan yang diharamkan. Nah, keadaan yang darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Fakullu mahzur, maka semua yang dilarang, yang diharamkan. Ittarra ilaihil insan, yang seseorang terpaksa melakukannya, itu mengkonsumsi yang dilarang tersebut. Fakod abahahut lahu, maka Allah telah membolehkan kepada orang yang terpaksa tersebut. Faqad abahahu lahu al-Malikur Rahman. Al-Malikur Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, telah membolehkannya, menghalalkannya dalam kondisi terpaksa. Falahul hamdu wasyukru awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Maka segala puji bagi Allah. Dan syukur kepada Allah di awal dan di akhir, secara lahir ataupun secara batin. Nah, taib, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, nah, kita tambah dengan beberapa faedah, tapi azan dulu, ya. Nah, fadhol. Al-Mahdin ya'adhin. Baik, kita tambah beberapa faedah tentang bolehnya memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat, terpaksa. Bolehnya memakan makanan yang haram, ya, karena terpaksa, ya. Itu disyaratkan padanya dua syarat. Syarat yang pertama, alla ya'kul aktsar min hajatih. Dia tidak memakan na'am melebihi kebutuhannya. Jadi yang dia makan sesuai, hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Syarat yang kedua, an la yajid ghairu hadzal muharram mimma yadfa' ju'ahu. Dia tidak mendapati na'am selain makanan yang haram ini. Yaitu dia tidak mendapati makanan yang halal selain yang haram, yang bisa untuk menahan laparnya dan melangsungkan hidupnya. Ini dua syarat bolehnya memakan makanan yang haram ketika darurat atau terpaksa. Kemudian, na'am, tadi disebutkan ada orang yang boleh memakan makanan yang haram karena memang tidak ada makanan yang halal, ya. Nah, yang kalau dia tidak makan makanan yang haram tersebut, dia akan mati, ya. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, dia memakan makanan yang haram karena terpaksa, karena dipaksa. Ya. Ada orang maksa, ayo makan atau ayo minum khamar misalkan. Kalau enggak mau minum kamu tembak, saya tembak misalkan. Maka apa? Nah, kalau ancamannya nah seperti ini, maka dia boleh meminum khamar tersebut. Nah, tidak boleh dia membunuh dirinya sendiri. Nah. Taib atau menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Jadi orang yang tadi kelaparan, tidak mendapatkan makanan kecuali yang haram, ya, enggak ada makanan yang halal, maka boleh dia memakan makanan yang haram tersebut sekedarnya. Ya. Kondisi kedua, orang yang dipaksa. Ya. Orang yang dipaksa pun, nah, dia boleh memakan makanan yang haram, ya, baik sekedar sesuai dengan paksaannya. Nah, misalkan paksaannya sekian suap, ya sudah, hanya sekian suap yang dia makan. Selebihnya jangan. Baik. Nah. Ini kondisi orang yang dipaksa. Tentang orang yang dipaksa sudah dijelaskan pada pembahasan kitab Siam, ya. Nah, tentang pembahasan orang yang dipaksa berbuka. Ada syarat-syaratnya dipaksa di situ, ya. Nah, ancamannya harus benar-benar akan dilaksanakan, ya, bukan sekedar ancaman tanpa pelaksanaan. Nah, terus ancamannya segera, ya. Kalau ancamannya ayo minum khamar, kalau enggak saya bunuh kamu besok, ya. Kalau besok bunuhnya, ya jangan minum khamar. Nah, baik. Dan syarat-syarat yang lain yang sudah kita jelaskan pada pembahasan kitab Siam, bisa merujuk syarat-syarat dipaksa. Nah. Baik. Kita sekarang masuk pada atau faedah tentang na'am miqdar ma yubahu lil muttar min at-ta'am. Nah. Kadar yang dibolehkan bagi orang yang terpaksa memakan makanan yang haram. Baik. Orang yang terpaksa memakan makanan yang haram, ya, karena tidak ada makanan yang halal. Nah, itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, kelaparannya ini adalah kelaparan yang terus menerus. Itu memang sedang musim kemarau. Nah, semua hewan pada mati misalkan. Nah, nggak ada makanan yang halal. Pohon-pohon pun kering. Nah, al-muhim, kondisinya sedang kelaparan, nah, kemarau, ya, mustamirroh, terus menerus, jangka panjang, dan tidak ada makanan yang halal. Dalam kondisi seperti ini, kalau kondisinya seperti ini, maka boleh seseorang memakan makanan yang haram tersebut sampai kenyang. Kalau kondisinya seperti ini, boleh sampai kenyang kalau kondisinya seperti ini, yaitu al-maja'ah al-amah. Kondisinya kelaparan yang menyeluruh, ya, jangka panjang, ya, gak ada makanan yang halal. Maka boleh dia memakan hatta syabi', sampai kenyang. Yang demikian karena kondisi daruratnya tidak diharapkan hilang, ya. Karena ini kondisi sedang kemarau, paceklik terus menerus. Beda dengan kondisi yang kedua nanti. Sekarang kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, laparnya ini lapar yang khusus, artinya khusus dia, ya, dia dalam perjalanan kehabisan bekal. Kehabisan bekal, enggak ada makanan dan dia kelaparan. Kalau dia enggak makan, maka dia mati. Sedangkan yang ada hanya bangkai misalkan. Enggak ada makanan yang halal. Maka apa? Dia memakan makanan tersebut sekedar bisa menyambung hidupnya atau sekedar bisa menyelamatkan nyawanya. Bisa untuk membantu dia bertenaga kembali untuk sampai ke tempat yang aman. Baik. Maka orang yang kondisinya seperti ini, dia memakan sekedar tadi, sekedarnya saja, tidak melebihi kebutuhan. Dan dia ada sangkaan atau ada harapan bahwasanya jarak sekian kilometer dia akan mendapatkan makanan yang halal. Maka dia memakan makanan tersebut atau memakan bangkai tersebut yang haram tersebut sekedar bisa untuk mendapatkan tenaga, yang tenaga ini bisa digunakan untuk menempuh jarak tersebut. Kira-kira kalau jalan kaki 100 km. Makan bangkainya sampai kenyang apa enggak kira-kira? Jadi sesuaikan, ya. Kira-kira butuh tenaga seberapa, ya, agar supaya bisa menempuh jarak sekian kilometer tersebut. Ini makna sekedar kebutuhan. Ini makna sekedar kebutuhan. Jadi sekedar kebutuhan ya beda-beda kondisinya. Kalau mungkin hanya 1 kilometer lagi ada warung misalkan, ya cukup sedikitlah dia makan dari bangkai tersebut sekedar bertenaga supaya bisa nyampe ke warung tersebut. Kalau jaraknya jauh, masih lama, maka makna sekedar di situ ya sesuai dengan kondisinya. Jadi masing-masing berbeda-beda kondisinya. Ini kondisi yang kedua, ya, kelaparan yang khusus, artinya hanya dia yang mengalami ini di dalam perjalanannya misalkan. Maka orang yang seperti ini dia memakan sekedarnya, tidak melebihi kebutuhan. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama kondisi daruratnya boleh makan sampai kenyang, walaupun bangkai. Kapan? Ketika al-maja'ah al-ammah. Ketika memang musim kelaparan yang menyeluruh. Enggak ada makanan yang halal. Demikian pula contoh orang yang terpaksa memakan makanan yang haram dengan sekedarnya, adalah orang yang kalau bahasa kita apa, keselak ya. Apa itu keselak? Bahasa Indonesianya. Hah? Tersedak. Nah, orang yang tersedak makanan. Yang dia kalau dia biarkan, harus nyari-nyari dulu kemana air misalkan ya, dia akan mati. Nah, tersedak dia. Sedangkan yang ada di sisinya sekarang adalah air najis misalkan. Nah, ini pun contoh. Contoh orang yang terpaksa memakan makanan yang haram atau meminum minuman yang haram karena terpaksa. Nah, dia boleh meminum minuman najis tersebut sekedar menyelamatkan tersedaknya tadi. Nah, paham ya? Kalau dia harus berjalan sekian kilo dulu, ya bisa mati dia. Ya. Ada nggak orang mati tersedak? Ada, banyak. Ya. Nah, maka dalam kondisi terpaksa seperti ini boleh. Nah, kondisi tersedak, ini juga kondisi terpaksa. Namun dia meminum atau mengkonsumsi yang haram tersebut sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau sudah masuk makanan sudah cukup. Mafhum ya? Nah. Sekarang contoh kasus yang lain adalah orang yang terpaksa memakan makanan yang haram, tetapi bukan zat makanan tersebut yang haram, hanya saja makanan tersebut milik orang. Nah, paham maksudnya? Kalau tadi kan makanan yang haram contohnya bangkai, daging babi atau hewan buas ya, atau yang lainnya. Sekarang dia kelaparan, tidak ada makanan milik dia. Ya, yang ada makanan milik orang lain. Baik. Bolehkah dia memakan makanan milik orang lain? Ya. Tanpa izin. Nah, ketika terpaksa seperti ini, nah, al-jawab jelas bolehnya. Ya. Nah, boleh. Boleh bagi seseorang untuk memakan makanan orang lain tanpa izin ketika terpaksa. Kalau dia tidak makan makanan itu, ya, dia akan mati. Nah. Baik. Sedangkan makanan yang ada hanya makanan orang lain tadi, ya. Hanya makanan milik orang lain. Maka dia boleh memakan makanan orang lain tersebut walaupun tanpa izin. Ya, karena ini dalam rangka untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, kecuali kalau pemilik makanan ini juga orang yang sedang kelaparan. Nah, pemilik makanan ini juga orang yang sedang kelaparan, yang kalau dia tidak memakan makanan tadi, maka dia pun akan mati. Ya. Mana yang lebih berhak? Orang lain atau pemilik makanan ini? Ya, pemilik makanan lebih berhak untuk memakan makanan tadi. Nah, karena dia pun kondisinya sedang kritis. Nah. Baik. Adapun kalau pemilik makanan kondisinya tidak sedang kritis, ya. Nah, melainkan dia hanya sedang tidak ada di tempat, ya. Makanan tersebut ada di samping orang yang sedang lapar sekali, yang kalau dia tidak makan dia akan mati, ya. Maka dia boleh memakan makanan tersebut walaupun tanpa izin. Nah. Akan tetapi di sini ada kewajiban. Ada kewajiban mengganti makanan tersebut kepada saudaranya. Nah, kapan? Nah, mata tayassarulahu, ketika ada kemudahan. Nah, ya, kapan saja ketika ada kemudahan maka dia ganti makanannya. Kalau pemilik makanan minta diganti, nah, kalau nggak minta diganti ya nggak usah diganti. Paham ya? Dan kalau seseorang memiliki makanan, kemudian dia melihat orang lain butuh terhadap makanan, yang kalau dia tidak makan dia akan mati, maka wajib bagi si pemilik makanan ini untuk memberi kepada si, nah, orang yang kelaparan tadi. Wajib hukumnya. Karena apa? Wajib menyelamatkan nyawa. Nah, wajib hukumnya menyelamatkan nyawa. Gak boleh membiarkan orang lain dalam keadaan lapar sampai mati. Nah, dalam keadaan dia punya makanan. Nah, baik, wajib bagi yang pemilik makanan untuk memberikan makan kepada orang yang kelaparan tersebut. Nah, kemudian juga yang terkait dengan masalah ini, orang yang terpaksa atau tentang hukum memakan buah-buahan yang ada di kebun. Nah, hukum memakan buah-buahan yang ada di kebun, boleh gak? Lagi safar, ya, tengah perjalanan ada kebun, ya, kebun apa? Kebun durian misalkan, ya, insyaallah. Kondisinya lapar, ya. Bolehkah dia memakan dari buah yang ada di kebun tersebut? Hukum asal milik orang lain, itu tidak halal kecuali dengan izin si empunya, atau pemiliknya. Kecuali jika dia adalah orang yang sedang lewat, atau musafir. Orang yang sedang lewat atau musafir, yang dia melewati sebuah kebun yang berisi buah, maka dia boleh memakan dari buah tersebut. Ya, syariat membolehkan dia yang sedang lewat atau sedang musafir, boleh memakan buah yang ada di kebun tersebut dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, al-awwal, ini secara hukum syar'i, ya. Secara hukum syar'i. Kalau secara hukum nizami, ya mungkin tetap enggak boleh, ya. Syarat yang pertama, an yakunal bustan laha itu alaihi wala haris indah. Hendaklah kebun tersebut tidak ada dindingnya, enggak ada pagarnya, ya, dan tidak ada penjaganya. Kebun tersebut enggak ada dindingnya, enggak ada pagarnya, enggak ada penjaganya. Syarat pertama. Syarat kedua, an yakunat samar ala syajar au mutasaqatin au mutasaqitan minhu walaysa majmu'an. Buah yang diambil adalah buah yang ada di pohon atau buah yang sudah jatuh. Nah, namun bukan buah yang sudah dikumpulkan, bukan. Nah, karena biasa kan ada yang sudah dikumpulkan dalam satu keranjang atau dalam satu tempat, ya. Nah, kalau itu berarti sudah dikumpulkan sama yang punya. Nah, namun yang boleh di sini adalah buah yang masih di pohon atau yang sudah jatuh, tapi bukan yang dikumpulkan. Nah, ini syarat kedua. Syarat ketiga, an la yahtaj ila su'udi syajar bal yatanawaluhu min ghairi su'ud. Nah, memetiknya, tidak boleh naik pohon. Tidak boleh naik pohon. Nah, taib. Hanya saja dia mengambilnya tanpa naik. Nah, jadi, ya kalau memang tinggi, gak bisa di ini, ya sudah, gak usah dipanjat. Kemudian yang keempat, an la yahmil ma'ahu syai'an bal ya'kul faqat. Dia tidak boleh membawanya. Nah, enggak boleh membawanya dengan di sakunya atau di tasnya, enggak boleh. Nah, tetapi yang dibolehkan hanya makan di tempat. Baik. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala oleh atau dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Naam, ketika ditanya tentang buah yang masih ada di pohonnya, yang ada di kebun, bolehkah kita mengambilnya? Maka beliau mengatakan, ma asoba minhu min dhil hajah ghair muttakhid khabana fala syai'a alaih. Apa yang dikonsumsi oleh orang yang membutuhkan, dia ngambil dari pohon tersebut dan dia butuh, ya, tanpa dia membawanya, tanpa dia membawanya di saku, di tas dan seterusnya, ya, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, artinya boleh. Nah, baik, ini 4 syarat, ya, dibolehkannya memakan buah yang ada di kebun, ya, ketika seseorang melewati kebun tersebut. Nah, ketika dia lewat, dia sebagai musafir atau sebagai orang yang tersesat atau yang semisalnya, kemudian melewati kebun tersebut, nah, maka dia boleh mengambilnya dengan 4 syarat tadi. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sebutkan, nah, beberapa jenis makanan-makanan yang haram yang tidak disebutkan dalam ayat tadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.